Apakah boleh melaksanakan wasiat si mayit untuk dikuburkan di pekarangan masjid yang terletak di arah kiblat, yang mana tanah untuk membangun masjid tersebut wakaf dari mayit saat hidup? Kalau di pekarangan masjid termasuk dari areal masjid tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau misalnya itu, walaupun di arah kiblat, kalau memang demikian maka harus dibatasi, dikasih pagar. Afdolnya 3 pagar. Pagar pembatas. Pembatas di kuburan, pembatas masjid, dan ada pembatas satu lagi. Ya, atau 2 pembatas misalnya. Sehingga orang tahu ini pekuburan, ini masjid. Sehingga pekuburan tidak masuk ke areal masjid. Apa hukum membongkarnya? Asal hukumnya tidak boleh kecuali apabila ada hajah. Bagaimana hukum sholat di masjid tersebut? Apabila bersatu dengan masjid, ya, yakni di, namun di luar masjid, sebagian para ulama membolehkan kalau ada pembatasnya yang memisahkan. Tapi kalau dia termasuk di area masjid, maka tidak diperbolehkan. Nah,